Spesial lagu ini untuk tuan rumah sekeluarga. Terpesona melihat wajah cantik cerita. Aku hanya seorang gadis dari desa yang tak pernah mewah dan bergaya. Walapa saya ditemani oleh dua gadis cantik ya, bingung milih. Yang di sebelah sana, hati-hati. Maafkanlah cuitaku, mungkin salah dugaan.